bupati diundang, gubernur diundang, orang kaya disediakan makanan, ada udang, ada kepiting, ada ketam, ada sotong, ada cumi, ada semua yang kolesterol. Yang pertama kali dipersilakan makan siapa? Ustaz. Itu maka kalau ada racun Ustaz tuh mati duluan. Di dalam badan kambing kolesterol paling banyak di utak kepala kambing. Dan setiap kenduri di meja depan ada piring besar yang dikasih kepala kambing itu siapa? Ustaz. Santan, kolesterol, gula, diabetes, otak kambing, kolesterol, udang. Itu dikasihkan ke Ustaz. Apa tak mati Ustaz itu duluan? Akhirnya tak sempat menulis ceramah subuh, ceramah duha, kultum zuhur, ceramah ibu-ibu habis asar pengajian wirid yasin, ceramah dari maghrib ke isya, ceramah isya, kalau Ramadan tambah lagi ceramah iktikaf malam, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, mati, tak sempat menulis. Maka menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Anak istri tak kenal. Sekarang sehebat-hebatnya orang Kepri, sehebat-hebatnya orang Batam, ada tak yang bisa menceritakan tentang anak istri Raja Ali Haji? Tak ada yang ingat, tak ada yang tahu. Rumah besar yang dibangun, mana rumah Raja Ali Haji? Tapi kenapa orang mengenal beliau? Karena Gurindam 12, karena kitab-kitab yang beliau tulis. Dan jejak ini dilewati oleh Ustaz Marsopwan. Beliau menulis judulnya Kok Harus Sholat Subuh. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa mesti pakai kok? Rupanya ini bahasa anak muda. Kalau orang tua macam saya lah yang menulis buku ini, manfaat dan fadilah sholat subuh. Ini bahasa anak muda. Rupanya kalau anak muda yang nulis buku bahasanya pun muda. Kok mesti sholat subuh? Kenapa tak sholat maghrib? Kenapa tak sholat idul fitri, idul adha? Kenapa tak sholat jumat? Kok sholat subuh? Jadi memang orang-orang marketing ini luar biasa. Jadi baru menengok sampulnya, kesan pertama begitu menggoda. Apalagi menengok sampulnya dia sedang sholat ini ya, muncul kok lagi, kok sedang tasahud. Nah, maupun begitu juga. Untung saya menengok di bawah nih, kalau tidak berapa lama berkawan kenal, 22 tahun, 24 tahun. Setahu saya beliau nama Ustaz Marsofwan, kok jadi hamba? Haji Marsofwan bin Abdul Wahab. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik pembaca itu ingin mengetahui isinya, dapatkan di nomor berikut ini. Sempat dia menulis. Ada orang sibuk menulis sampai tak sempat berbini. Ada orang sibuk berbini sampai tak sempat menulis. Ustaz Marsofwan lengkap semuanya. Ada bininya, ada anaknya. Semalam 8 orang. Semalam saya datang akikah anak beliau. Kata Nabi, tazawwajul alwalud alwadud, nikahilah perempuan yang subur dan yang penyayang kepada anak. Beliau Imam Nawawi, banyak kitabnya. Kitab hadis paling kecil Arba'in, Imam Nawawi. Riyadus Salihin, Imam Nawawi. Al-Azkar, Imam Nawawi. Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Imam Nawawi. Awdatul Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi tak punya anak, tak nikah. Maka datang Syekh Abdul Fattah Abu Ghurdah menulis kitab Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang tak menikah karena sibuk menuntut ilmu. Ustaz Marsofwan sibuk menuntut ilmu tapi kembali menikah dan sempat menulis buku. Jadi ini motivasi untuk jombloan sejati. Kau kenapa tak nikah? Inilah Pak Ustaz sibuk nulis. Ada buku yang kau tulis? Enggak. Apa yang kau tulis? Status. La ilallah Muhammad Rasulullah. Nih, motivasi untuk anak muda, untuk dosen, untuk intelektual muslim, adik-adik kami LC-LC dari Al-Azhar, nih, balik kalian ke kampung halaman. Tengok Ustaz Marsofwan. Jangan takut balik. Ini banyak juga LC-LC ini takut balik. Kenapa tak balik? Nanti balik jadi apa? Kami tetap juga jadi orang. Tetap juga bisa bermasyarakat. Nanti kalau kami balik, Pak Ustaz, siapa yang menerima kami jadi menantu? Siap Bapak Ibu menerima LC-LC? Ya. Nah, 2-3 orang aja yang siap. Balik ke kampung halaman, menikah punya anak, berdakwah di tengah masyarakat, garap selamatkan anak-anak muda. Anak muda ini kalau tidak dibawa oleh Ustadz Marsofwan, sibuk dengan pacaran, sibuk dengan sakau, sibuk dengan narkoba, yang tak punya duit beli lem kambing, yang cuman modal sikit-sikit mau mabuk juga akhirnya dicampur kopi pakai spiritus, begitu diminum bukan mabuk, mati kontan. Sibuk dengan LGBT, sibuk dengan game online, sibuk dengan judi online, sibuk dengan kripto, sibuk dengan macam-macam, akhirnya jauh daripada Allah. Ada magnet-magnet yang membuat anak muda ini berkumpul, akhirnya terwujudlah 200 subuh hari Ahad. Kenapa dipilih hari Ahad? Hari libur. Banyak orang membalaskan dendam sakit hatinya hari Ahad. Kau tak sholat subuh, tanggal merah. Kau pikir malaikat maut tak datang tanggal merah? Ini anggapnya malaikat maut itu PNS. Akhirnya jadilah buku yang beliau tulis. Apa isinya Pak Ustadz? Membacakan buku dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahilun, tak mungkin. Mana bisa dibahaskan buku ini dalam 60 menit? Maka saya melihat daftar isinya. Beliau membahas pada pembahasan pertama, apa sebetulnya hakikat ibadah? Ibadah secara umum, ibadah diambil dari kata abdun, hamba. Ibadah adalah menghambakan diri kepada Allah. Kalau saya punya orang Melayu, dia kalau bicara, dia merendahkan dirinya sebagai hamba sahaya. Maka dia selalu mengatakan sahaya. Itu asal kata saya itu sahaya. Sama dengan sahaja aku, sengaja. Sahaya artinya hamba. Dulu orang-orang berkata kepada Tuan Raja, hamba, sahaya, disingkat menjadi saya, karena merendahkan dirinya. Yang paling rendah adalah hamba, karena dia tak punya apa-apa. Kalau ada seorang hamba, budak, sekarang sudah tak ada lagi perbudakan, kecuali di bumi Melayu. Masih banyak budak-budak. Budak-budak Kepri, budak-budak Bengkalis. Budak-budak di bumi Melayu masih banyak. Di Kalimantan pun ternyata masih banyak budak-budak. Saya baru balik dari Pontianak, kata Ustaz Luqmanul Hakim, Ustaz, perbudakan sudah dihapuskan di dunia, tapi di Kalimantan Barat masih ada. Masih banyak budak-budak kecil. Kalau ada budak, hamba sahaya, lalu kemudian dia bekerja. Bekerja mengambil upah kepada orang kaya, beternak, mengurus kambing, mengambil rumput, menyiram kebun, memetik kurma. Lalu dia digaji oleh tuan, digaji oleh yang punya tanah. Pertanyaannya, gajinya itu untuk dia atau untuk tuannya? Untuk tuannya, karena dia tak punya apa-apa. Hamba sahaya tak punya apa-apa. Kalau hamba sahaya punya istri, istrinya melahirkan anak, maka anak si hamba sahaya menjadi milik tuannya. Anaknya bukan punya dia, hartanya bukan punya dia. Maka ketika Islam datang, manusia tidak lagi boleh menjadi budak hamba sahaya kepada manusia, tapi dia berubah menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah hamba Allah. Bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Wahab, Abdul Somad. Kenapa? Karena awalnya manusia itu hamba. Maka saat dia beribadah, dia sedang menghambakan dirinya kepada Allah. Dibahas Ustadz Marsofwan dari mulai hakikat ibadah, lalu lebih spesifik lagi hakikat sholat. Tidak boleh putus kontak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan putus kontak kepada Allah, putus kontak ke PLN aja kacau sholat subuh hari ini. Saya yakin makmum di belakang tuh ragu-ragu mau sujud. Iya apa tidak? Kawan di sebelah dia bilang, Allahu Akbar. Tapi kan dalam hatinya, apa iya ini perintah dari imam? Suara imam kan tak kedengaran. Baru putus listrik. Bagaimana putus hubungan dengan Allah? Jadi kalau ditanya, kok sholat subuh? Karena orang awal hidupnya adalah di waktu subuh. Saya ulang sekali lagi, manusia ini awal hidupnya di waktu? Tidak semua. Apakah subuh ini ada orang awal hidupnya jam 8 nanti? Ada. Yang telinganya disumbangkannya jadi WC setan? Siapa itu Pak Ustaz? Man nama, siapa yang tidur? Walam yusalli, tak sholat subuh. Balas syaitanu fi udhuni. Setan kencing di telinganya. Tertulis di sini, toilet setan, WC setan. Sedangkan WC orang beriman aja bau setan. Tak mungkin WC setan bau kita. Menyediakan WC setan. Di sini juga menjawab pertanyaan jamaah selama ini. Ustaz Somad, gimana caranya biar sholat khusyuk? Kenapa waktu saya sholat ingat drama Korea? Kenapa waktu saya sholat ingat jam tinggal di kamar mandi? Kenapa waktu saya sholat ingat ternyata belum beli sayur? Kenapa waktu sholat ingat remote disimpan di mana, handphone lupa dibawa? Dijawab Ustadz Marsofwan tentang cara khusyuk sholat, hakikat sholat. Sholat membikin sehat. Jadi dalam buku ini beliau membahas dari mulai secara spiritual tasawuf juga menurut medis kesehatan. Kenapa orang sholat itu sehat? Dan ternyata jantung kita ini menyemburkan darah. Darah dari jantung ini disemburkan ke otak, membawa oksigen. Kalau kurang oksigen menyembur ke otak, itulah menyebabkan stroke ringan dan lama-lama stroke berat, stroke betulan, tak mati, setengah mati. Maka kalau orang sholat, maka saat itu dia bersujud lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Waktu ruku, maka kaki tak boleh ditekuk, urat-urat kakinya meregang, mengalir darah. Orang yang hanya duduk saja tak mengalir darahnya. Siapa yang paling banyak duduk? Ustaz. Tadi malam ceramah berdiri, sekarang duduk. Nanti kajian duha duduk, kajian zuhur duduk, Masjid Jabal Arafah duduk. Olahraga jarang. Tapi orang kalau dia sholatnya betul, maka manfaat olahraga didapatnya. Tapi jangan gara-gara ini sholat niat olah. Usolli fardhu subhi lil olahraga. Manfaat kesehatan dari sholat itu bonus. Dari mulai mata, ternyata kata dokter mata yang ngaji, mata menengok tempat sujud. Makanya waktu sedang sujud itu mata dibuka apa ditutup? Buka. Mata menengok dekat, menengok jauh, latihan. Tengok jauh, tengok dekat. Turun darah ke otak. Kalau kita sedang sekarang, otak di atas, jantung di bawah. Waktu sedang sujud, jantung di atas, otak di bawah. Yang tak ada otak, makan otak. begitu sempurnanya. Tulang-tulang, tulang ini tidak ada pori-porinya. Maka kalau dia mau dikasih makan, semua ada lubang, mulut, pori-pori. Tapi kalau tulang bagaimana cara mengasih makannya? Maka mesti bergerak banyak. Tulang-tulang bergerak waktu sholat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leher bergerak. Tahiyatul masjid. Satu, dua. Qobliyah subuh, 1, 2. Salat subuh, 1, 2. Salat isyraq, 1, 2. Salat duha, 1, 2. Tahiyat al-masjid, qobliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, salat asar, qobliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat taubat. Bergerak leher, maka sehat lehernya. Orang yang tak sholat menggerakkan leher seminggu sekali waktu senam pagi, itu pun online. Teng teng teng teng teng. Leher tak bergerak, biji mata bergerak, menengok instruktur pakai celana sempit. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang kotor. Tapi kalau dia sholat, ini Ustaz Marsofwan buku ini Masya Allah Tabarakallah. Masuk bab 2, definisi sholat subuh, dalil sholat subuh, tata cara sholat subuh. Sampai kunut pun di buku ini beliau bahas kunut, dan sholat subuh beliau pakai kunut. Allahumma ihdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Setelah itu tadi beliau membaca sir. Fa innaka taqdi wa la yuqdha alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'zu man 'alayt tabaraka rabbana wa ta'ala falakal 'amdu 'ala ma qadait. Kenapa tak dibaca jahar yang itu Pak Ustaz? Karena itu doa. Karena itu sana pujian. Yang lima tadi doa, dibaca jahar, diaminkan oleh makmum. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Setelah itu tidak diaminkan, tapi baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqdha alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'zu man alayt. Yang hafal, yang tak hafal diam aja lah, apa mau baca. Tapi karena gengsi takut ditengok kawan sebelah, pura-pura lah. Kenapa kau gerakkan mulut? Ada CCTV di atas. Pas pula CCTV itu mengarah ke pejabat di bawah. Takut nanti dikomen orang, enggak hafal doa kunut ya. Untung ada kopi. Selamat oleh masker. Tapi kemudian di ujung tadi Ustaz Marsofwan jahar lagi. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha war riba waz zina wal munkar was suyufal mukhtalifata was sada'ida wal mi'an ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma. Kenapa dijaharkannya lagi? Karena doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut 2, yang tak berkunut 2. Yang tak berkunut paling tua dengan paling kecil Hanafi, Hambali. Yang berkunut 2, Maliki dengan Syafi'i. Maliki dengan Syafi'i berbeda. Maliki kunutnya sebelum rukuk. sehabis ayat inna atainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Baca kunut, tak berbunyi kunut. Di Maroko begitu, karena Maroko mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i kunutnya setelah rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil ussamawati mil ardi mil masyita min syai'in ba'd. Allahumma hdina fi man hadait. Andai di sini ada yang bermazhab Hambali. Hambali berkunut apa tak berkunut? Memang kalau belum sarapan nih payah nangkap. Andai ada di sini bermazhab Hambali. Hambali ini berkunut apa tak berkunut? Tidak berkunut. Jadi makmum. Dan tadi imamnya bermazhab Syafi'i. Imamnya berkunut. Makmumnya mazhab Hambali tak berkunut. Pertanyaannya, apakah makmum itu ikut angkat tangan dan mengucapkan amin? Ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin, ya, bagaimana kalau saya jadi makmum? Saya bermazhab Hambali, tak berkunut. Imam saya membaca kunut subuh. Apakah saya angkat tangan dan mengucapkan amin? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Syekh Ibnu Utsaimin jenderal bintang 4. Tiba-tiba yang kopral-kopral mengatakan, jangan aminkan. Mau ikut jenderal apa kopral? Tengok-tengok jenderalnya juga. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali tidak berkunut subuh. Imam Syafi'i berkunut subuh. Pernahkah Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i? Carilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang membid'ahkan Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang sekarang membid'ahkan kunut subuh, itu lebih hebat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau engkau sholat dan imammu bermazhab Syafi'i, angkat tanganmu dan aminkanlah. Ini sekarang banyak tak mau mengaminkan doa kunut imam. Allahumma hdina fi man hadait. Gak mau. Wa'afina fi man afait. Kau aja diprovokasi pula lagi jamaah. Jangan ikut gerakan pejuang nong subuh nongsa. Kenapa? Karena imamnya berkunut dulu. Sekarang alhamdulillah sudah tak ada lagi kelahi antara kunut tak kunut, karena sama-sama tak sholat subuh. Daripada sholat subuh ini membuat kita kelahi, baguslah kita tak usah sholat subuh. Na'udzubillah. Jadi buku ini fikihnya ada, tasawufnya ada, medis kesehatannya ada, sosialnya ada. Emang Ustadz nih kalau jualan. Waktu sholat subuh. Sekarang banyak orang tak tahu waktu sholat subuh. Tak tahu dia waktu sholat subuh kapan. Kalau sholat zuhur, jelas. Kapan? Tergelincir matahari. Bagaimana kita tahu matahari sudah tergelincir? Saat bayang-bayang bergeser. Nih, tiang. Nampak bayang-bayang. Ini bayang-bayang. Berarti mataharinya sudah dari sini. Ini arah barat, ini arah timur. Bergeser ke barat, masuk waktu zuhur. Asar. Dari mana kita tahu waktu sholat asar? Saat bayang-bayang sama tingginya dengan tiang. Ini belum masuk waktu asar. Kenapa? Bayang-bayangnya sedikit. Segini tingginya, segini juga tinggi bayang-bayang. Masuk asar. Maghrib. Nampak rona merah di sebelah barat matahari tenggelam, nampak kuning jingga, masuk waktu maghrib. Kapan masuk isya? Habis, tak ada lagi nampak, berarti isya sudah masuk. Zaman dulu orang kalau mau sholat menengok alam. Zaman sekarang ada orang tak keluar alam dari pagi sampai malam di kamar, bisa tahu dia waktu sholat dari mana? Smartphone. Handphonenya cerdas, orangnya bodoh. handphonenya cerdas. Asal zuhur azan handphone. Allahu akbar, Allahu akbar. Asal asar azan handphone. Yang punya handphone tak pernah ke masjid. Bukit kan kudaki, lautan kan kuseberangi, masjid kulewati. Pasti belum masuk pejuang subuh nongsa. Mau nyebut PNS saja dari tadi. Padahal PSN. Nah, ini semua dibahas tentang waktu sholat subuh, batasan kapan. Ini banyak orang tak tahu batasan sholat subuh. Batasan sholat subuh menurut dia kapan dia bangun. Bangun jam 7, jam 7 dia sholat subuh. Bangun jam 8, jam 8 dia sholat subuh. Pas ditanya, sholat apa kau tadi? Sholat duha, kok pakai kunut? Kok sholat subuh? Dibahas Ustaz Marsopwan. Kok sholat subuh? Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu keutamaan sholat subuh berjamaah, la atauhuma abwan. Mereka akan datang sholat subuh walaupun merangkak. Merangkak mereka datang. Apalagi naik motor. Kau tadi sholat subuh, aku merangkak. Kenapa kau merangkak? Minyak habis di jalan. Kau? Aku tak merangkak, mendorong. Kenapa? Busi basah. Kenapa? Sholat subuh paling banyak manfaatnya. Kenapa? Negara yang paling maju adalah negara. Itu orang paling cepat bangun. Mereka bangun bukan untuk sholat subuh. Bangun untuk menghidupkan laptop, komputer, akan menghidupkan kantor segala macam. Jam 4 sudah bangun. Yang punya teori kita, yang punya ajaran Nabi kita, yang mengamalkan orang lain. Orang kita kalau dibangunkan, kau bangun, bangun, pergi cari ikan. Kalau rezeki tak akan kemana. Bangun, bangun, bangun, bangun, cari rezeki, buka ruko. Pas untuk menghirupnya, mau dia masuk ke dalam? Begitu jugalah rezeki kau di tengah laut sana. Keluar menetas telur ikan. 200 ikan. Tertulis di situ ada nama ikan milik Abdul Somad. Kalau sudah milik saya, pasti untuk saya. Betul? Datanglah orang memancing di pulau-pulau kecil sana. Mancing. Dapatnya ikan untuk dia. Yang ikan Abdul Somad tidak mungkin. Abdul Somad di Pekanbaru, tak mungkin ikan ini nyasar ke Sungai Sia. Tapi tertulis di situ punya Abdul Somad. Ikannya ikan mahal pula. Apa ikan yang paling mahal di Kepri? Ikan sagai. Berapa sekilo? Ikan sagai 70.000. Itu kalau dimasak, datang tamu, agak banyak sikit sendoknya, menangis tuan rumah. Belanjalah bini pejabat orang kaya ke pasar ikan Batam. Yang kalau menengok ikan tuh tiga jari ini. Ini berapa sekilo? Ini harganya 70 ribu sekilo. Gak tawar-tawar lagi. Angkat, katanya. Diangkat, dimasak mereka. Pas dimasak, pas acara tabligh akbar Abdul Somad. Ketika ikan-ikan sudah diletakkan di atas meja, meja bupati, meja gubernur, meja wali kota, meja DPRD, meja DPD, meja DPR RI. Pas giliran makan, siapa duluan dipersilakan? Abdul Somad. Ustaz, silakan. Tapi kalau saya tak berusaha untuk mengambilkan sendok, mau dia masuk ke piring saya? Mau. Berapa kali saya disendokkan orang? Disendokkan. Tapi kalau saya tak berusaha untuk menyuapkannya ke mulut, mesti ada usaha dan ikhtiar. Jadi kenapa sholat subuh paling banyak? Karena doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di waktu subuh. Makanya ada ungkapan nenek moyang kita, jangan sampai rezeki dipatuk. Zaman sekarang rezeki ini udahlah dipatuk ayam, diterkam kucing, disambar geledek. Kita tak dapat apa-apa lagi. Makanya cepat-cepat bangun, cepat-cepat sholat subuh, cepat-cepat berangkat. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak saya sejak ikut gerakan pejuang subuh nongsa ini, sholat subuhnya mantap. Tapi hari Ahad aja. Kenapa dibuat hari Ahad? Karena hari Ahad hari libur. Banyak orang membalaskan sakit hati tidur hari Ahad. Aku sakit betul hatiku, berangkat ke kantor, berangkat sekolah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Ahad ini mau kugas sampai bangunnya maghrib. Emang betul tak bangun-bangun. Rupanya qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat yang mendatangkan keajaiban dalam diri sendiri. Ada orang non muslim tak Islam, di postingnya video saya di Instagramnya karena satu alasan. Karena di situ membahas tentang sholat subuh. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Rupanya terpaksa awalnya bangun subuh. Di pesantren bangun subuh itu dulu dipukul pakai batang sapu. Sekarang aja tak bisa main pukul karena komisi perlindungan anak. Cobalah kau pukul santri itu kalau tak masuk sel. Makanya anak-anak itu sekarang jadi hantu, jadi setan. Kalau zaman kami dulu, ini tangan ini tak terhitung lagi entah berapa kali kena rotan. Bukan sebesar ini rotan. Dari mulai mengaji kecil dipukul pakai rotan, pap belakang dipakai rotan, dibelah empat pula. Rotan itu mawak yang ngasih ke guru mengaji. Pak Ustadz, ini anak aku namanya Abdul Somad. Nanti kalau dia nakal, pukulkan ini ke belakang. Iya, kata guru mengaji itu. Oh, di mengaji pakai rotan. Di makanya di dinding kamar, di dinding ruang tamu disangkutkan cambuk supaya kalau anak tak sholat, anak kecil ditunjuknya. Nanti bapak ibu kalau ke rumah saya, tengok di ruang tamu ada di situ arit. Kenapa arit Pak Ustaz? Saya ceramah ke Bangkalan, Madura. Dikasih orang Madura saya cenderamata, celurit sama cambuk. Masa saya gantung di ruang tamu? Ada sampai sekarang. Jadi bukan untuk memukulkan. Tapi bagus juga kalau tamu lambat dia balik, tengoknya mana balik kata-kata. Tak boleh. Tamu mesti dimuliakan. Mangkana yu'minu billah wal yawmal akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Subuh akan menjauhkan dari sanksi. Man sholat subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kau selama di sini dalam tanggunganku, selamat insya Allah. Maka kita dari pagi ini sampai petang nanti dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah sholat subuh berjamaah. Aku tak percaya aku ceramah Ustaz. Katanya man sholat subuh fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah dalam tanggungan Allah. Begitu aku balik, sholat hilang. Begitu aku balik, helm basah. Begitu aku balik, Allah mungkin punya rencana yang lebih indah, mau digantinya sholat kau dengan sholat yang lebih baik. Tapi bukan berarti kau ambil slop kawan yang lebih mahal. Kadang banyak jamaah ini yang pandai menginterpretasikan hadis sendiri. Jadi kita, sikap kita kepada Allah ini adalah ihsanu zanni billah, husnuzan kepada Allah. Sedangkan kepada manusia saja kita husnuzan, apalagi kepada Allah. Salat yang membuat sehat. Bab kelima beliau bahas sebab-sebab kenapa susah bangun subuh. Oh, ini yang selama ini susah bangun subuh, ada jawabannya di sini. Karena tak takut pada Allah, karena tak berharap akhirat, karena menyepelekan waktu, karena begadang. Sudah tahu sholat subuh jam 5. Ditontonlah pula bola sampai jam 4. Tidur jam 4.30. Itu kan bunuh diri masal namanya. Kalau nonton bola sampai jam 4, maka tahan-tahankanlah sampai azan subuh. Karena kalau kau ketidur, alamat kapal akan tenggelam. Karena mata ini bukan kuasa kita. Makanya kalau jam 4, jam 4.30, tunggu azan subuh. Habis azan subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh itu barulah tidur. Ini kadang orang lebih khawatir dia tak sarapan daripada tak sholat subuh. Di mana harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bahas juga di bab yang ke-6 kiat-kiat supaya mudah salat subuh. Bab yang ke-7 suling subuh keliling 200 masjid bersama PSN. Beliau bahaskan bagaimana gerakan ini awal bisa masjid 1, masjid 2, masjid 3, masjid 4. Tausiah subuh ini di-share ke seluruh orang di dunia. Saudara kita yang ada di Melbourne, itu Australia Pak Ustaz ya, ada rupanya orang kita di sana. Di Australia ada namanya Masjid Masyarakat Minangkabau. Beberapa bulan yang lalu saya diminta pengajian online dengan masyarakat Minangkabau yang membuat masjid di Australia. Di tempat minoritas Muslim pun ada masjid. Jadi kalau pengajian kita ini ditonton saudara-saudara kita, maka yang selama ini mereka tak ada ide, setelah mendengar, oh di Batam 200 kali sudah mereka sholat, maka terinspirasilah dari Sabang sampai Papua dengan acara subuh ini insya Allah. Akhirnya anak-anak muda yang ada di Aceh, di Palembang, di Makassar, di Banjarmasin, di Sorong, di Maluku, membuat juga gerakan yang sama. Maka sahabat-sahabatku semua mendapatkan amal jariahnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dapat pahala dari orang yang melakukannya karena terinspirasi. 200 kali sholat subuh itu setelah dipotong masa off waktu COVID. Jadi rupanya sempat juga berhenti gerakan ini sebentar karena COVID. Alhamdulillah sekarang COVID sudah tak ada lagi. Karena di awal tahun, akhir tahun dia tak ada. Nanti pas mau dekat-dekat Ramadan baru dia datang lagi. Alhamdulillah sekarang subuh keliling masih bisa. Pembahasan menjemput kebangkitan umat dengan sholat subuh seramai masjid. Nah, itu pembahasan terakhir dalam buku ini. Kalau sholat subuhnya sudah seramai sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Itu kata ulama Mesir. Dan hari ini kita menengok, ini bukan lagi sholat Jumat, ini sholat Idul Fitri. Kenapa begitu? Karena kalau sholat Jumat tak ada ibu-ibu ini. Ini sholat Idul Fitri. Kalau mau menengok sholat subuh macam sholat Idul Fitri, datanglah ke Nongsa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita istiqomah, anak cucu kita istiqomah. Saya datang yang ke tempat yang bulat-bulat aja, yang ke 200, yang ke 300, yang ke 1100. Insya Allah nanti saya datang lagi, kita bulat-bulatkan yang angka 2 aja. Yang ke sholat subuh PSN yang ke 2000. Wow. Tapi pas yang ke 2000 itu sebagian bapak-bapak ini udah meninggal. Pas saya hadir itu saya tengok, ah muda-muda semua. Saya waktu itu masih hidup. Hidup dan mati bukan kuasa kita. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau kita istiqomah salat subuh berjamaah, semua orang yang salat subuh itu salat berdoa, maka mengalir ke kubur, ke makam kita. Enaknya Abdul Somad, dia tak datang dari 1 2 3 enggak. Pas 200 saja datang. Pas 200 dipasangkan sorban, foto cendramata, acara bedah buku. Pas giliran pahalanya, dapat apa tak dapat? Saya sebetulnya sedang mancing jamaah, setuju tak mereka dapat? Pas saya tanya, dapat apa tak dapat? Dapat. Padahal kalau dia setuju, dapat! Kan gitu kan? Pas saya tanya, dapat apa tak dapat? Dapat sedikit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Karena sampai masanya nanti niat buat baik ada, tapi kita sudah berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Karena masanya nanti ada, niat untuk buat baik ada, tapi kita sudah mati. As-salatu khairan minan naum. Hari ini kau menarik selimut, hari ini kau mematikan jam, hari ini kau marah, apalah azan ini. Tapi sampai masanya nanti kau ingin betul datang untuk sholat subuh, tapi tak bisa karena mati tak wajib sholat. Setengah mati di ruang ICU, meleleh air mata ingin sholat subuh. Oh, andai dulu. Dulu waktu sehat kau kemana? Sekarang berandai-andai, nasi sudah jadi tai ayam. Sudah di ICU, cerita bubur juga lagi. Maka selagi sehat badan, paksakan bangun subuh. Grup-grup WhatsApp hidupkan. Sampai jam sekian, telpon kawan. Ayo kita sholat. Usah kau urus-urus sholatku. Urus saja surgamu. Nerakaku biar ku urus sendiri. Nerakaku bukan nerakamu. Memang betul kawan. Tapi nanti kalau aku masuk surga, kau tak ada. Gak ada lo, gak rame guys. Jangan dibalas marah. Kalau dia marah, kita marah juga. Dia kesetanan, kita kesetanan juga. Apa beda kita sama dia? Betul? Ajak kawan, jangan berhenti. Aku takut kalau ngajak dia, cakap dia kasar, tersinggung, kirimkan video saya. Siapa yang tak sholat? Mati kafir! Hanyutkan ke sungai! Campakkan ke jembatan! Gak rela ditonton. Mak, siapa ini? Ada dengan cara lembut. Tengoklah suasana, ada dengan cara lembut. Kau belum juga lagi sholat? Ah, nantilah, nunggu pensiun. Malaikat datang tak nunggu pensiun. Bagaimana kalau nanti kau mati? Dengan cara yang lembut. Ada dengan cara, bukan keras, tegas. Sesuai dengan keadaan masing-masing. Kapan kita keras, kapan kita tegas, kapan kita lembut. Tengok, kalau kawan tuh tegap, lembut. Ayolah semuanya. Karena kalau dia tegap, kita keras, disikut, kayaknya mati kita. Ada orang yang tidak profesor, tidak doktor, tidak tamatan dari Al-Azhar, tidak pernah ke Kedah, tidak pula dari King Saud. Dia hanya anak muda biasa pakai motor. Tapi rupanya mulutnya dari hati sampai ke hati orang. Ayyahdiyallahu bika rajulan wa'idan. Satu orang dapat hidayah. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta merah, onta besar, kendaraan termahal. Khairum minat dunia wa mafiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi mengajak sholat subuh ini bukan tanggung jawab Ustadz Marsopwan, bukan tanggung jawab Ustadz Somad, tapi tanggung jawab kita semua. Untuk anak-anak muda yang sudah ikut program ini, mudah-mudahan istiqomah sampai mati. Bagi yang belum, kita ajak terus supaya semua anak muda sholat. Yang tua tak usah lagi diajak, karena memang mereka udah sejengkal lagi ke liang lahat. Tak juga sholat, apalagi mau dicari hidup ini. Walaupun hidup kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah, nyanyikan itu bu, ke laki ibu yang tak sembahyang. Nanti sambil masak sarapan, Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang lakiku, apa gunanya laki celaku? Janganlah kasar begitu, lembut-lembut aja. Abang sembahyang, bang. Nanti kalau abang tak sembahyang, aku masuk surga sama siapa? Aku tak mau nunggu abang lama-lama dicuci di neraka jahanam. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Salat yang pertama kali amalan yang akan dihisab, dihitung hari kiamat nanti salat. Salat. Walaupun banyak ibadahmu, tapi kalau tak salat, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Saya ucapkan tahniah, selamat untuk gerakan pejuang subuh nongsa, untuk Ustadz senior saya, guru kita Al-Mukarram Ustadz Marsofwan bin Abdul Wahab, atas launching buku Kok Harus Sholat Subuh. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk penulisnya, menjadi motivasi amal untuk jamaah. Aku luqawli hadha astaghfirullah li walakum ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillah.